Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ahibba kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah semata-mata kemudahan dan kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala kita bisa berkumpul, bisa berjumpa di majelis yang semoga diberkahi Allah, Allah di baitin min buyutillah al-mubarak insyaallah ta'ala di hadhihi laylah, laylah al-mubarakah, laylatil jum'ah, malam jum'at. Insyaallah ta'ala kita akan menyampaikan, membacakan nasihat dari Syekhul Islam Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Ayyub Al-Jauziyah yang lebih masyhur dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ikhati fillah azakumullah, setiap manusia yang masih dikaruniai akal sehat dan dikaruniai fitrah yang sehat, fitrahnya sehat, akalnya sehat, pasti berusaha untuk mendatangkan bagi dirinya suatu kebaikan, suatu kemanfaatan, dan berusaha bagi dirinya untuk menolak, menghindar dari ditimpa kejelekan. Ini hukum asal bagi seorang insan atau bagi manusia yang akal dan fitrahnya sehat. Pasti semuanya berkeinginan untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya berupa kelezatan, dan dia berusaha untuk menjauh atau menghindar atau menepis perkara-perkara yang akan memudaratkan dirinya. Dan itulah yang setiap hari kita lakukan. Gimana pembuatan? Seluruh aktivitas yang kita lakukan berupaya untuk mendapatkan hal ini. Gih. Semuanya. Baik. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, sampai kita bangun lagi. Bangun tidur, kita membaca berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca zikir bangun tidur. kemudian setelah itu ketika bangun dini hari bisa menunaikan sholat. Ini kebaikan. Ketika bangun tidur kemudian zikir kepada Allah, kita mengharapkan kebaikan akhirat. Okay. Dan juga kita memohon, kita memuji Allah. Meminta perlindungan, meminta penjagaan. Sholat malam, sholat misalkan dini hari, sholat witir, kemudian dilanjutkan sholat subuh, kemudian setelah itu ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, berzikir, membaca zikir pagi. Kita berupaya agar kita bisa mendapatkan kebaikan dan terhindar dari kejelekan. Kemudian kita melakukan aktivitas duniawi, cari maisyah, bekerja untuk mendapatkan kebaikan dan juga untuk supaya terhindar dari kejelekan. Ila akhirnya ketika kita meresapi, ketika kita mencoba mentadaburi, memikirkan apa yang kita lakukan, semuanya menginginkan agar kita apa? Mendapatkan kebaikan dan terhindar dari kejelekan. Sampai pun ikhati billah jazani Allahu wa iyyakum, orang-orang awam, awamun nas, mereka melakukan perkara-perkara yang mereka anggap akan mendatangkan kebaikan dan menolak mereka dari kejelekan. Hakata walala. Nggih. Terus niku nggih. Nah, hanya saja ya katifillah hazakumullah, manusia itu berbeda-beda. Dari satu di antaranya dari taufik. Taufik yang Allah karuniakan kepada tiap-tiap manusia itu berbeda. Ada yang Allah mudahkan untuk mentaati Allah. Allah mudahkan, Allah beri dia taufik untuk mencari atau untuk menempuh jalan-jalan yang Allah ridhai, jalan-jalan yang Allah cintai. Sehingga keinginannya, sehingga usaha yang ia lakukan itu berkaitan agar dia bisa selamat dunia ataupun akhirat. Ada pula ikhati fil azani Allahu wa iyyakum yang tidak Allah beri taufik. Karena taufik itu semata-mata min Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah taufik yang aku dapatkan ini kecuali karena Allah. Sehingga apa yang ia lakukan, apa yang ia upayakan, semata-mata apa yang nampak bagi dia. Minal hayati dunia, dari kehidupan dunia. Satu taufik atau hidayah. Yang kedua dari sisi ilmu. Orang yang berilmu lebih. Atau mengetahui apa yang maslahat untuk dirinya. Dan apa yang tidak maslahat untuk dirinya. Baik dunia ataupun akhirat. Adapun orang yang jahil, dia gak bisa membedakan. Hal yastawi ladina ya'lamuna waladina ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang berilmu? Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Al-jawab, la, tidak. Orang yang tidak mengerti, orang yang tidak berilmu, ya dia semata-mata mengupayakan apa yang di benaknya, di pikirannya, itu nikmat. Tidak atau tanpa memikirkan akibat dibalik itu. Tergambar ini nggih. Jadi seakan-akan apa yang ia nampak nikmat di depannya, ketika itu dia tempuh, dia ambil. Contohnya banyak sekali. Contohnya sangat banyak. Terutama dalam perkara dunia. Atau orang yang seperti ini pula lah orang yang tunduk kepada hawa nafsunya. Dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia enggak bisa menahan hawa nafsunya. Pada kesempatan kali ini, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan suatu kaidah yang begitu agung, akan tetapi kita yakin tidak bisa menyelesaikan fasal ini. Beliau mendatangkan dalam satu fasal dalam kitab beliau Al-Fawaid. Nanti kalau barangkali tidak bisa selesai bagi yang punya kitabnya, bisa dipelajari ketika di rumah. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang asal kebaikan dan asal kejelekan. Bahwasanya dua perkara ini, kebaikan ataupun kejelekan, asalnya itu, awalnya itu dari pikiran. Beliau mengatakan, qala rahimahullah qaidatun nafi'ah, sebuah kaidah yang sangat bermanfaat. Aslul khairi wasyar min qibali tafakkur. Asal al khair, kebaikan dan kejelekan, asalnya itu adalah dari pikiran yang dimiliki oleh manusia. Bagaimana penggambarannya? Beliau sebutkan, fa innal fikra, karena pikiran yang difikirkan oleh manusia, yang difikirkan oleh kita, mabda'ul iradah, pikiran adalah awal dari keinginan. Jadi sebelum menginginkan, seorang manusia itu berpikir dulu. Ketika dia menginginkan memiliki tempat tinggal misalkan, dia berpikir dulu tentang tempat tinggal. Kemudian muncullah dari dalam hatinya keinginan untuk punya tempat tinggal. Wattalab, dan awal dari upaya seorang insan untuk mencari, untuk berusaha. Misal, ya pengen apa namanya, dia ingin menjadi atau dia ingin memiliki ilmu agama, ilmu din. Awalnya itu adalah dari pikiran dia. Dia berpikir dengan belajar agama terarah hidupnya, selamat dunia akhirat, memiliki keutamaan yang begitu banyak. Dan yang jelas, memiliki kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah. Balasannya begitu besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Awalnya dia berpikir dulu. Kemudian setelah itu muncullah keinginan. Muncullah upaya. Wa zuhud, kata beliau rahimahullah. Dan awal dari zuhud. Wa tark, awal dari dia meninggalkan. Karena ini dianggap berbahaya, dia tinggalkan. Karena dia anggap ini perkara yang memudaratkannya, bisa menghalangi dari tujuannya, ia tinggalkan. Wal hub, dan awal dari rasa cinta, mencintai sesuatu, itu dari pikiran. Wal bughd, dan kebencian. Jadi berpikirnya seorang insan, ketika manusia berpikir tentang suatu, itu adalah asal kebaikan atau kejelekan. Ketika yang difikirkan itu adalah perkara yang baik, maka itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan ketika yang difikirkan adalah perkara yang jelek, sebaliknya. Wa anfa'ul fikri, kata beliau rahimahullah. Dan pikiran yang paling bermanfaat, berpikir yang paling bermanfaat, tentunya yang diinginkan oleh setiap insan, Al-fikru fi masalihil ma'ad wa fi turuq istilabiha. Berpikir untuk mendapatkan kemaslahatan hari akhir, kemaslahatan hari kiamat, untuk mendapatkan kebaikan di hari akhir. Dan jalan-jalan untuk mendapatkannya. Ini pikiran yang paling bermanfaat seorang insan, berpikir untuk mendapatkan kebaikan akhiratnya. Dan berpikir untuk mencari, menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkannya kepada kebaikan tersebut. Wa fi daf'i mafasidil ma'ad wa fi turuq ijtinabiha. Berikutnya, berpikir yang paling bermanfaat, memikirkan perkara yang bisa menepis, menolak dari kejelekan-kejelekan hari akhir. Dari kejelekan-kejelekan hari kiamat. Dan memikirkan bagaimana cara menjauhinya. Ini yang paling bermanfaat ketika seorang berpikir. Bagaimana caranya saya supaya bisa masuk surga. Bagaimana caranya setelah kita mati. Itu kita mendapatkan kenikmatan, bukan justru malah sengsara. Karena kehidupan ini tidak berhenti dengan kematian. Perjalanan kita tidak berhenti dengan kematian. Justru bahkan setelah kematian itulah awal mula kehidupan yang sesungguhnya. Kita di sini semuanya merasakan letih. Apapun profesinya wis. Apapun pekerjaannya, kita semua di sini merasakan capek. Lelah. Kadang-kadang gundah, kadang-kadang takut, kadang-kadang khawatir, terkadang sebaliknya bahagia. Watil kalayam unudawiluha bainan nas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hari-hari yang kita gulirkan. Kita gulirkan antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, kadang ada di sepertiga atas, sepertiga bawah. Kemudian naik lagi. Akan tetapi di akhirat ikhatifil azaniyallahu wa iyyakum. Dan kita bicaranya di surga, di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi rasa letih, lelah, khawatir, gundah, bahkan taklif. Sudah tidak ada lagi pembebanan. Apa yang kita inginkan kita dapatkan, masya Allah. Nasallallahu alaihi wa sallam wa iyyakum. Min ahli jannatihi. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami dan antum, agar Allah jadikan termasuk penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. La yamassuhum fiha nasabu. Tidak menimpa mereka nasab, rasa berat, suatu keberatan, suatu hal yang memberatkan, kesedihan. Dan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan lainnya yang ada dalam jannah. Ini seorang yang berakal, yang pikirannya benar. Pikiran yang paling bermanfaat untuk mendapatkan hal ini. Dan cara bagaimana supaya terhindar, supaya terjauhkan dari jeleknya hari ketika kita kembali kepada Allah. sudah tidak lagi bermanfaat harta wala benda wala anak-anak. Yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak bermanfaat harta, tidak pula keturunan, tidak pula anak-anak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, pada hari seorang insan, seorang manusia itu lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari istri dan anaknya. Likulin mri'in yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang pada hari itu memiliki urusan yang sudah menyibukkan dia. Beratnya hari akhir. Naudzubillah. Terlebih lagi beratnya nerakanya Allah nasallallahu alaihi wasallam. Nah. Inilah kata beliau rahimahullah, berpikir untuk terhindar dari perkara ini dan cara untuk menjauhinya, cara agar terjauhkan darinya, itu adalah pikiran yang paling bermanfaat. Ini tentang akhirat. Kemudian apakah tentang dunia? Islam melarangnya, agama kita melarangnya, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarangnya. Kita lanjutkan baca perkataan beliau rahimahullah. Fahadihi arba'atu afkarin hiya ajallul afkar. Ini adalah empat hal yang difikirkan, yang merupakan perkara yang paling tinggi, yang paling agung untuk difikirkan. Empat perkara ini, bagaimana supaya bisa mendapatkan kemaslahatan di hari akhir, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Bagaimana supaya bisa terhindar, terjauhkan dari kejelekan di hari akhir, mafsadat di hari akhir, dan bagaimana cara untuk menjauhinya. Empat inilah, kata beliau rahimahullah, ajalul afkar, perkara yang paling mulia yang difikirkan oleh seorang insan. Wayaliha, dan setelah empat perkara ini, kata beliau rahimahullah, arba'atun, ada empat perkara lagi. Empat ini yang pertama, kemudian ada empat berikutnya. Apa itu? Fikrun fi masalihi dunya wa turuqi tahsiliha. Berpikir untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tentunya hal ini berkaitan dengan yang pertama. Berkaitan dengan yang pertama, ketika seseorang ingin mendapatkan kemaslahatan dunia, terikat dengan yang pertama. Bagaimana cara supaya mendapatkan kebaikan dunia, dunianya dapat baik, akan tetapi tidak melanggar, tidak menyelisihi, tidak bertentangan dengan yang pertama. Ketika misalkan untuk mencari maisyah, untuk cari penghidupan, carilah yang halal. Carilah yang baik. Carilah yang diperbolehkan. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Ketika menerjang, ketika melakukan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, secara otomatis menyelisihi empat hal yang pertama tadi. Sehingga dia telah mengutamakan perkara dunia daripada hari akhiratnya. Wa fikrun fi mafasidi dunya wa turuqil ihtirazi minha, dan berpikir bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari kejelekan-kejelekan dunia dan cara-cara atau jalan-jalan yang bisa melindungi dari kejelekan-kejelekan dunia. Sehingga ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, tidak semata-mata Islam itu mengajarkan supaya mencari akhirat saja, tidak. Walatan sanasibaka minad dunya. Dan jangan kalian lupakan bagian kalian dalam permasalahan dunia. Akan tetapi ketika mencari kemaslahatan dunia harus dikaitkan, berkaitan dengan kemaslahatan akhirat. Ini bisa menimbulkan atau ini bisa menyebabkan kepada kejelekan apa enggak? Atau ini adalah perkara yang diperbolehkan atau bukan? Kalau diperbolehkan, maka jalan. Ketika tidak, maka berhenti dan tinggalkan serta jauhi cari yang lain. Mantaraka syai'an lillahi awadahullahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari hal itu. Dulu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah diberi nasihat oleh salah seorang gurunya, dilupakan gurunya siapa. Beliau mengatakan, ya Ayyub, ilzam suqaq. Wahai Ayyub, tetapi pasarmu. Jadi kalau dulu yang berjualan itu kaum laki-laki. Di sana yang jual beli, yang ada di pasar itu kaum laki-laki. Dan mereka orang-orang yang paham agama. Wahai Ayyub, lazimi pasarmu. Maksudnya teruslah kamu di pasar untuk mencari penghidupanmu. Baina fihi ghina. Karena di dalamnya, karena pada usahamu itu terdapat kecukupan. Maksudnya kecukupan, ghina apa kecukupan dari meminta menjaga diri, dari meminta-minta kepada orang lain. Menjaga kehormatan dirinya. Dia berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Hakata. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, akan tapi hadis perlu dilihat lagi, tapi sepertinya muhtajun bihi, bisa dijadikan hujah. Ni'ma al-malu salih li rajuli salih. Kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Bulughul Maram. Ni'mal malu salih li rajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah dimiliki atau yang dimiliki oleh seorang yang saleh. Jadi ketika orang soleh memiliki harta, maka itulah sebaik-baik harta. Seorang yang soleh, seorang yang taqi, yang bertakwa, dia memiliki harta, maka itulah sebaik-baik harta. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun bersabda, ittaqullah wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat indahlah dalam mencari maisha. Maksudnya berbuat indah, ajmilu, berbuat baik, berbuat indah, yakni gunakan atau tempuhlah cara-cara yang diperbolehkan oleh agama. Jangan menerjang larangan-larangan Allah. Wa ajmilu fi talab, dan hargai atau bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Karena ketika kita mencari maisha, tentu kita akan berkaitan, berhubungan dengan orang lain. Dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kata Syekhul Islam rahimahullah, fa'ala hadhil aqsam ats-tsamaniyah, dan di atas 8 perkara ini, 8 hal ini, kebaikan akhirat, bagaimana cara mendapatkannya, memikirkan untuk terhindar, agar terhindar dari kejelekan hari akhir dan bagaimana caranya. Kemudian untuk mendapatkan kebaikan dunia serta bagaimana caranya mendapatkan atau menghindari kejelekan dunia dan bagaimana caranya. 8 hal ini kata beliau rahimahullah, darat afkaru al-uqala. Di atas 8 perkara inilah berkisar, berputar pikiran-pikiran orang yang berakal. Jadi orang-orang yang berakal itu memikirkannya kedelapan perkara tadi. Tidak semata-mata ikhati fillah azani Allah wa iyyakum, atau berbeda halnya dengan orang yang semata-mata mendahulukan syahwatnya, mendahulukan hawa nafsunya. Tentu dia tidak akan mengindahkan, tidak akan memikirkan tentang akibat dibalik semua itu. Yang penting dia mendapatkan kenikmatan pada saat itu. Nah, dalam masih dalam kitab yang sama, dulu kalau nggak salah juga pernah kita sampaikan di sini, ketika seorang insan itu mengikuti menjadi budak syahwatnya, menjadi budak hawa nafsunya, itu akan susah bagi dirinya untuk beribadah kepada Allah. Susah bagi dirinya untuk menjaga kehormatan diri. Susah bagi dirinya untuk bisa bersabar. Ketika seorang insan senantiasa mengikuti syahwatnya. Dan syahwat ini salah satu dari 4 rukun kekufuran. Kibir, sombong, hasad, kemudian ghadab, marah. Yang keempat adalah asyahwat. Karena dia tunduk kepada syahwatnya. Orang-orang yang berakal, itu pikirannya itu 8 perkara tadi yang kita sebutkan. Yang kita sebutkan dari kalam Syekhul Islam Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullah. Wa ra'sul qismil awal, kata beliau rahimahullah, dan kepala atau awalnya yang paling penting dari jenis yang pertama itu adalah al-fikru fi ala illahi wa ni'amihi. Berfikir, memikirkan, merenungi tentang kenikmatan Allah yang Allah karuniakan kepadanya. Ini yang seringkali kita lalai. Seringkali kita lupa dari perkara ini. Dalam keadaan sebenarnya dalam diri kita itu begitu banyak kenikmatan yang Allah sudah karuniakan. Akan tetapi karena manusia itu, yaitu tadi, bodoh, selalu merasa kurang, dan hanya merasakan kenikmatan itu kenikmatan yang seringkali tidak merasakan kenikmatan yang sebenarnya selama ini diberikan oleh Allah. Contohnya seperti bisa mencium aroma, bisa menikmati membedakan rasa enak, rasa pahit, rasa manis, rasa asam, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berjalan, memiliki 2 tangan, memiliki kekuatan, tubuhnya tumbuh sempurna, kakinya sempurna, masya Allah. Yang sebenarnya itu adalah kenikmatan, terkadang manusia atau banyak dari manusia tidak terpikirkan bahwasanya itu adalah kenikmatan dari Allah. Kecuali kalau sudah hilang salah satunya, itu baru merasakan, oh ternyata yang kemarin itu nikmat. Kesehatan, waktu luang. Mikirnya kenikmatan itu banyak dari kalangan manusia. Kalau nikmat itu berupa rezeki, uang, harta, rezeki, uang, harta, ila akhirnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat untuk kalian, kata Allah. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya azabku begitu keras. Dalam keadaan semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, mata, telinga, kaki, tangan. wa amrihi wa nahyih. Dan berpikir tentang ikhatibilazani Allahu ayyakum, perintah Allah dan larangan Allah. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan di sana ada maslahat. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari sesuatu kecuali di sana pula ada maslahat yang kembalinya kepada manusia tadi. Tidak kembali kepada Allah sedikit pun. Yang pertama kembali kepada manusia. Begitu banyak perintah-perintah Allah. Sampai pun sholat, zakat, atau bahkan haji yang harus mengeluarkan biaya, harta dikeluarkan, begitu pula tenaga, begitu pula pikiran. Semuanya maslahatnya kembali ke manusia tadi, pada hamba. Seandainya manusia yang ada di seluruh bumi ini bertakwa, beriman, hatinya adalah seperti orang yang paling bertakwa, tidak akan menambah pada kerajaan Allah sedikit pun. La yazidu dzalika min mulki syai'a. Dalam hadis qudsi, hal itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan. Dan apabila seluruh manusia itu memiliki hati orang yang paling fajir, paling jelek, paling jahat, bukan lagi fajir saja, tapi paling sudah, paling jelek, paling jahat. La yang kusudzalika min mulki syai'a, tidak mengurangi hal itu sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah. Ing takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Jika kalian dan seluruh yang ada di muka bumi ini kafir, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha cukup, dan maha terpuji. Allah tetap terpuji, Allah tetap maha kaya. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bikhalqin jadid. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Kalau Allah kehendaki, Allah akan menghilangkan kalian. Allah akan membinasakan kalian. Lalu Allah datangkan suatu kaum, suatu makhluk yang baru. Memikirkan tentang apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan. Dan semuanya itu kembali kepada kemaslahatan manusia. Wa turuqil ilmi bihi. Dan mengetahui jalan-jalan, cara-cara untuk mengetahui, mengenal Allah. Ma'rifatullah. Wa bi asma'ihi wa sifatihi. Dan nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Karena dengan mengenal nama Allah, dengan mengenal sifat-sifat Allah, dengan mengetahui perbuatan-perbuatan Allah, seorang insan akan mengetahui Rabbnya, akan mengenal Rabbnya, Jalla wa'ala. Mengetahui hikmah-hikmah Allah. Min kitabihi wa sunnati nabiyihi wa mawalahuma. Dari kitabullah, dari Al-Quran, dan dari sunnah nabinya. Serta orang-orang atau pihak-pihak yang berloyalitas kepada kitabullah dan kepada sunnah nabinya. Wa hadzal fikru. Hal ini, ketika seorang insan memikirkan tentang hal ini, yuthmiru li sahibihi al-mahabbah wal ma'rifah, akan membuahkan bagi seorang insan rasa cinta kepada Rabbnya Jalla wa Ala dan mengenal, mengetahui Rabbnya Jalla wa Ala. Dalam masih kitab ini yang kita sebutkan tadi, arkanul kufri arba'atun, rukun kufur itu adalah 4. Man sya'u hadhihi al arkan al arba'ah, tempat munculnya atau sebab munculnya hal yang membuat munculnya 4 rukun kufur ini yang tadi kita sebutkan, sombong, hasad, mudah marah, kemudian syahwat adalah yang pertama bodohnya dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengenal Rabb-nya Jalla wa Ala. Dia tidak mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan lagi oleh beliau rahimahullah, just dengan berpikir tentang hal-hal yang tadi disebutkan, kenikmatan Allah yang Allah karuniakan kepada dia, perintah Allah yang Allah perintahkan kepadanya, larangan Allah, tentang mengenal Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah dari kitab Allah, dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, akan membuahkan bagi seorang insan itu rasa cinta kepada Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencintai kalau tidak berupaya untuk mengenal? Kalau tidak kenal bagaimana dia bisa mencintai? Kalau tidak tahu bagaimana dia bisa mencintai? Fa idza fakara fil akhirah wa syarafiha wa dawamiha wa fid dunya wa khisatiha wa fana'iha athmara lahu dzalika ar-raghbata fil akhirah wa zuhda fid dunya. Apabila seorang insan berpikir tentang negeri akhirat, tentang kemuliaannya serta kekekalannya, dan memikirkan tentang dunia, rendahnya dunia serta fananya dunia, sebentar dunia itu, hal ini akan membuahkan bagi dia keinginan untuk mencari negeri akhirat dan rasa zuhud cukup terhadap dunia. Sama bisa kira? 10. Pirang setoso. Pirang setoso nih. Ketika seorang insan yang khatibil azani Allah wa iyyakum memikirkan tentang kenikmatan negeri akhirat, lapangnya negeri akhirat, ringannya sudah tidak ada lagi beban, serta dia juga berpikir tentang dunia, ya dunia ya kayak gitu aja sih. Kalau mau dipikirkan ya gitu-gitu lagi. Nah, antum yang sudah lebih sepuh, sudah lebih berpengalaman, sudah mengenyam asam garam, gula, di dunia ya lebih tahu. Ya seperti itu lagi. Singkatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kita gulirkan antara manusia. Wa kullama fakara fi qisaril amal wa dhikil waqt awrasahu dhalik al-jidd wal ijtihad wa badlil wus' fi ihtinamil waqt. Setiap kali seorang insan berpikir tentang diperpendek angan-angannya dalam dunia, wa dhikil waqt, waktu yang singkat di kehidupan dunia ini, waktunya singkat, kita enggak tahu kapan kita kembali kepada Allah. Jangan tergambarkan kita masih berusia, akan berusia 100 tahun lagi. Iya kalau sehat. Iya kalau selama 100 tahun lagi itu keadaannya lapang. Wa dzikil waqt, waktu yang sempit. Aurasahu dzalik, akan mewariskan, akan membuahkan bagi dia al-jidd wal istihad, kesungguhan. Mengerahkan upaya, mengerahkan kemampuan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang memiliki sifat taswif, taswif itu saufa-saufa, nantilah-nantilah. Nah, itu kan karena berpikir bahwasanya nanti masih ada waktu, nantilah masih ada waktu, nantilah masih ada waktu. Ya kalau kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar radhiyallahu taala an, khud min sihati qabla mautik atau qabla maradik wa min hayatika qabla mautik. Ambillah dari waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, ambillah dari masa hidupmu sebelum matimu. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiril shabah. Kalau kamu ada di pagi hari, janganlah kamu menunggu untuk melakukan pekerjaan sampai sore hari. Dan jika kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu pagi hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau bisa dilakukan waktu. Sedikit lagi kita lanjutkan sampai menyelesaikan paragraf ini. Wa hadhil afkar, pemikiran-pemikiran di atas yang disebutkan oleh beliau, tu'li himmatahu, itu akan mengangkat himmahnya, mengangkat azamnya, kekuatannya, keinginannya, meninggikannya. Wa tuhyiha, dan menghidupkannya. Karena orang kalau sudah tidak punya himmah, keinginan yang kuat, itu seakan-akan mati segan, hidup tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Dia enggak punya, sudah tidak punya himmah lagi, sudah tidak punya keinginan, sudah tidak punya cita-cita yang kuat lagi. Dengan memikirkan hal-hal yang tadi disebutkan oleh beliau, itu akan meninggikan himmahnya dan akan menghidupkannya. Ba'da mautiha wa sufuliha, setelah kematian dan kerendahannya, tadinya di bawah. Wa taj'aluhu fi wadin wa nasi fi wadin. Masya Allah. Dan akan membuat dia berada di satu lembah dan manusia yang banyak, manusia yang lain di lembah yang lain. Maksudnya apa? Akan berbeda antara dia dan orang lain. Dan apabila terjadi perbedaan seperti ini, jangan merasa asing. Jangan merasa asing ketika memiliki hal yang berbeda, pemikiran yang berbeda, pandangan yang berbeda dengan kebanyakan manusia. Beliau rahimahullah memiliki faedah, memiliki kalimat yang begitu indah dalam kitab beliau Idghathatul Ahfan. Belum bisa bisa merujuk dalam kitab tersebut. Ketika seorang insan, jangan dia merasa asing ketika menempuh jalan yang akan meniti, akan mengantarkannya kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Meskipun dia merasa kesepian. Di bab-bab awal nusyid kita dilupakan di bab mana, cuman itu pembahasan awal. Insyaallah. Wallahu taala alamu bisawab. Ini mungkin ikhati fil azan ya Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi kami pribadi dan kaum muslimin pada umumnya. Apabila ada tutur kata, ucapan yang kurang berkenan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.